الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita hadirkan ikhwan fillah pada pembahasan yang lalu kita telah membaca penjelasan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala tentang obat hasad. Apa yang disimpulkan dalam permasalahan ini yang dari Abu Mujahid? Bagaimana seseorang bisa mengobati hasad seandainya menimpa dirinya? Bagaimana Abu Arif? Terus? Bagaimana Pak Tarman? Tidak bisa mengobati hasad, bagaimana? Kesimpulannya bagaimana kemarin? Agar kita bisa mengobati hasad yang muncul. Baik. Yaitu harusnya berpikir. Dia berpikir bahwasanya apa seorang yang hasad itu pada kekaknya adalah apa? Protes. Tidak terima terhadap pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini adalah apa? Kejahatan. Kedzaliman terhadap Allah. Sifat tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seorang muncul rasa hasad kemudian mengingat hal ini, fanifillah, tentunya kalau dia masih punya iman akan apa diurungkan. Kenapa? Karena hasad hakikatnya adalah dia apa? I'tirad, yaitu protes, tidak terima terhadap pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memprotes hikmah Allah. Baik. Kemudian juga apa? Ikram. Nah, saya hendaknya mengingat dan betul-betul mengetahui kita hasad ataupun tidak. Nah, nikmat yang ada pada saudara kita ya tetap akan diberikan oleh Allah kepadanya kalau itu memang ditentukan untuk sehingga tidak bermadarat kepada saudara yang kita hasadi, tapi malah kita termadarati sendiri. Karena apa? Hati akan menjadi sesak, naan cengkel dan seterusnya. Tain, selain apa? Dosa yang akan dia terima. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala wa min adwiyatil ujubi. Di antara obat-obat ujub. Yadhkuru anna ilmahu wa fahmahu wa jawdata dhihnihi wa fasahatihi. Wa ghaira dhalika minan ni'ami fadlun minallahi alayhi. Wa amanatun indahu liyar'aha haqqa ri'ayatiha. Telah kita lewati tentang buruknya ujub dan ancaman bagi orang yang ujub. Ikhwanifillah, sekarang bagaimana naam seseorang bisa mengobati diri dari penyakit ini? Karena telah disebutkan ada 4 penyakit yang paling banyak menimpa para fuqaha, para penuntut ilmu dan orang-orang yang bergelut dengan ilmu. Apa saja kemarin? Okay. Hasad, ujub, riya dan ihtikarun nas. Makanya ini akan disebutkan obatnya. Kapan saja ada hal-hal tersebut, banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah fanifillah. Karena itu adalah apa? Musibah. Baik. Babu kulli syarr, pintu segala bentuk kejelekan. Beliau katakan untuk mengobati penyakit ujub ini hendaknya yang turut, hendaknya dia mengingat anna ilmahu wa fahmahu, bahwasanya ilmu dia dan pemahaman dia wa jaudada dzihnihi dan kebagusan pemikirannya, wa fasahatihi dan kebagusan na'am dalam bertutur kata, kefasihan dia, wa ghaira dzalik dan yang lainnya, itu semua apa minan ni'am. Wa ghaira dzalika minan ni'am fadlun minallahi 'alaik, dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Berarti harus dia ingat kalau itu semua adalah dari Allah. Bukan karena apa? Bukan karena na'am kemampuan kita, bukan karena keahlian kita, tapi apa? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amanatun 'indah, dan merupakan amanah na'am yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di sisi orang itu. Untuk apa? Liyara'aha haqqa ri'ayatiha, agar betul-betul dijaga. Allah berikan seseorang ilmu, berikan pemahaman yang bagus, berikan apa? Pemikiran yang cerdas, cepat tanggap. Kemudian apa? Fasahah. Karena banyak qanibillah, terkadang seseorang memiliki ilmu tapi tidak mampu mengungkapkan. Tayin. Jadi fasahah, kemampuan untuk apa? Mengungkapkan apa yang ada di benak untuk menjelaskan. Ini juga keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Dan jangan sampai dia ujub dengan itu semua. Kapan saja muncul ikhwan fillah, ingat itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia. Asalnya dari Allah. Dan amanah untuk dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Wa anna mu'tihi iyyaha qadirun 'ala salbiha minhu fi tarfati 'ainin. Dan bahwasanya zat yang telah memberikan keutamaan-keutamaan tersebut kepadanya, ikhwan fillah, itu qadirun 'ala salbiha, mampu untuk apa? Salb, apa yang dimaksud dengan salb di sini? Yaitu mampu untuk menghilangkannya, untuk mengambil semua itu, mampu fi tarafi 'ain, dalam apa? Dalam sekejap mata, ya, fi tarafi 'ain. Dalam sekejap mata saja mampu Allah Subhanahu wa taala cabut semua itu, ikhwan fillah. Orang yang memiliki kefasihan luar biasa, mampu Allah cabut sehingga tiba-tiba bisu. Yang memiliki pemahaman sangat bagus, mudah saja Allah Subhanahu wa taala cabut kemudian tidak tiba-tiba tidak ingat sesuatu. Yang memiliki ilmu yang luas, mudah saja tiba-tiba Allah cabut sehingga menjadi gila. Mudah. Dan atau sebab-sebab yang lain. Maka hati-hati ya ikhwan fillah. Kama salaba bal'am. Naam. Ma'alimahu fi tarfati 'ain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mencabut dari Bal'am Ibnu Ba'urah, sebagaimana masyhur dalam kitab tafsir tentang apa? Tafsir di ayat surat Al-A'raf. Dan ini juga ibrah ya ikhwan fillah. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sungguh ada pada kisah-kisah orang sebelum kita, ikhwan fillah, ibrah bagi orang-orang yang memiliki apa? Hati yang hidup, memiliki pemikiran yang waras. Bal'am Ibn Ba'urah, ikhwan fillah, tara Allah Subhanahu wa taala berikan na'am 'ilm, diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala campur dengan sekejap. Dan wa dzalika 'ala Allah bi aziz, dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul kafirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir. Adapun kisah mengenai Bal'am ini, ikhwan fillah, nعم diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam tafsir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika berbicara tentang ayat ke-175 dari surat Al-A'raf. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka berita tentang orang-orang yang apa? Orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian dia insilakh. Insilakh fanifilah, yaitu kondisi seorang keluar dari sesuatu, tidak ada bekas sesuatu, tidak ada bekas sedikit. Ya, tercabutnya sesuatu yang tanpa ada bekas sama sekali. Nah, jadi fansalakha minha, dia itu meninggalkan ayat-ayat itu secara totalitas. Fajba'ahu syaitan fakana minal ghawin, kemudian syaitan pun mengikutinya sehingga dia menjadi orang-orang yang tersesat setelah sebelumnya mendapatkan ilmu. Sebelumnya dia memiliki ilmu, tapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala cabut dengan seketika. Dan tatkala dia lebih memilih dunia, Allah katakan dalam kelanjutan ayat, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhnada ilal ardi wattaba'a hawa. Seandainya kami ingin, maka sungguh kami akan mengangkat dia. Kenapa? Dia punya ilmu. Akan tapi dia lebih memilih untuk apa? Mementingkan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Nah, famatsaluhu kamatsali kalbin in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Maka permisalan ini seperti apa? Orang seperti ini dimisalkan seperti anjing. Ketika diberi menjulur-julurkan lidah, ketika ditinggalkan juga menjulur-julurkan lidah. Ambisi yang tidak pernah habis terhadap dunia. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, qala huwa bal'am. Dia ini adalah bal'am. Dan dia bukan orang bodoh. Tapi Allah Subhanahu wa taala hukum dia. Nah, karena apa? Karena memilih sesuatu yang hina dan meninggalkan sesuatu yang mulia. Baik. Dan hati-hati akhwani fillah, dari sifatnya seperti ini menjadi apa? Menjadi mubaddil. Yaitu seorang yang mengubah sendiri nikmatnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan, dia ubah sendiri. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian meminta ganti dengan sesuatu nikmat yang rendah, na'am, untuk mengganti sesuatu yang lebih bagus? Allah berikan ilmu, tapi dia jual. Na'am, taib, memilih apa dunia? Na'am, tabillahi min da'iku. Padahal dunia seandainya mati, afalibillah, sudah tidak dibawa. Tapi kalau ilmu seorang mati, maka ilmu menyertainya. Dan dia dibangkitkan juga bersama dengan ilmunya. Dan sanad bahwasanya yang disebutkan dalam ayat ini adalah bal'am, sanadnya sahih. Ini juga tentu apabilalah contoh bagi mereka-mereka yang awal hidupnya di atas kebaikan, kemudian apa? Ternyata di akhir kehidupannya di atas penyimpangan dan kesesatan. Berarti tidak ada yang menjamin. Juga contoh yang lain, nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah apa rajulun min Bani Najjar. Dari hadis Anas bin Malik, seorang laki-laki dari Bani Najjar. Dia juga diberi ilmu ikhwanillah, sudah menghafal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah dan Ali Imran. Dulu di zaman para sahabat yang sudah menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, karena surat, dua surat ini surat yang agung. Maka berkali-kali panitia nahimbu kepada semuanya, dan tain kepada aba wal ummahat untuk jangan sampai dan menyerah dalam usaha menghafal dua surat ini. Setelah menghafal Na'am Mufassal, bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan dua surat ini, Na'am Al-Baqarah wa Ali Imran. Kalau seandainya seseorang dan belum mampu menghafal semuanya Al-Quran secara keseluruhan, maka setelah mufassal ambil Al-Baqarah wa Ali Imran. Nah, laki-laki di kalangan Bani Najjar ini dia sudah mengambil Al-Baqarah dan Ali Imran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaktubu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi beliau ini atau orang ini menulis wahyu. Ya, sebagai penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti keutamaan yang luar biasa kalau dia istiqamah. Tapi afani fillah fantalaka hariban ila ahli kitab. Kemudian dia apa, beranjak pergi melarikan diri dan bergabung dengan ahli kitab. Bergabung dengan ahli kitab. Nah, fa'ujibu bih, maka mereka pun sangat gembira. Ini orang apa? Orang dekat Muhammad, ternyata dia lebih memilih kepada kita. Akhirnya diagungkan di sana, ditinggikan kedudukannya. Lihat. Hanya memilih dunia, memilih kedudukan tinggi di mata manusia. Tapi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nikmat dengan seketika ya Rabbillah. Naam. Baik. Famala bi tafihim an qasamallahu dhahrahu fihim. Belum lama dia tinggal bersama ahlul kitab, Allah Subhanahu wa taala sudah apa? Matikan dia di tengah-tengah ahlul kitab. Mudah. Mati dalam keadaan apa? Murtad. Tidak bermanfaat Al-Baqarah dan Al-Imran karena sudah tercabut dari hatinya. Taib. Maka orang-orang dari kalangan ahlul kitab pun menguburkan, berusaha untuk menguburkan bangkai orang murtad ini. Mereka menggali amali filah, fahafaru lahu fawaraw. Mereka menggali tanah, kemudian apa? Mereka berusaha untuk menguburnya agar tidak apa? Tidak menyakiti orang-orang sekitar karena baunya. Tayyib. Fa asbahatil ardu qad nabadathu ala wajhiha. Maka di pagi harinya ternyata bumi sudah apa? Sudah melemparkan dia di permukaan. Maka kaget, digali lagi. Yang kedua kalinya dimasukkan orang itu ke lubang, kemudian ditutup lagi. Dan keesokan harinya sama, didapati orang ini sudah apa? Sudah dilempar oleh bumi keluar. Bumi pun sampai tidak mau menerima jasad enam orang yang seperti ini. Walayyadu billah. Akhirnya apa? Fatarakuhu mambudha. Akhirnya mereka pun enam meninggalkan bangkai orang tersebut dalam keadaan apa? Tersia-sia di atas permukaan tanah. Walayyadu billah. Kenapa ikhwan fillah? Dan karena meninggalkan kebaikan yang ada pada dia, nikmat yang agung yang ada pada dia, menggantinya dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak ada nilainya, dunia, jabatan, kedudukan. Baik. Dan ini faedah besar bagi kita semua, fadilah. Yang namanya nikmat butuh kita jaga. Terutama nikmat yang sekarang ini, fadilah, jarang didapati oleh kebanyakan manusia, nikmat talabil ilm. Nikmat untuk menuntut ilmu. Nah, nikmat berada di sekeliling majlis ilmu. Ya, kita lihat pada sebagian yang mulai menurun. Terutama di kalangan aba. Aba, ikhwanifillah, kalau kita melihat dalam hari-hari ini paling sehari apa? Majlisnya satu tok malam. Itu pun kalau sampai tidak ada udur, kalau tidak hadir, maka ini apa, muqassir jiddan. Nah, jadi kalau sakit. Nah, tidak punya udur, sakit, sehat, suaranya gelantang, kepada maghrib tidak hadir, afanillah, muqassir. Lebih baik diserahkan kepada saudara-saudara yang sudah ngantri untuk mengontra, afanillah. Nah, pada maghrib, abah paling hari-hari ini itu saja. Duhur yang hadir paling berapa? Tayyib, karena mungkin sudah pintar-pintar fikihnya. Kalau tidak ada uzur, kecuali kalau bekerja. Kalau bekerja tepatkan, karena memang mereka punya apa? Punya kewajiban. Tapi kalau di rumah tidak ada uzur, tidak sakit, usahakan, jangan disia-siakan. Dan terkhusus ba'da maghrib, maka ini semuanya, karena mereka punya jatah hipotok. Nah, punya waktu, itu yang sifatnya umum. Nah, maka jangan di jangan diremehkan. Karena apa, ikhwan fillah, banyak ikhwah bertanya, ada kontrakan tidak? Ya sudah, ada, nanti tunggu sampai ada yang mungkin mau pindah, yang biasa berpindah-pindah. Baik. Kalau enggak, ya enggak ada. Dan syaratnya paling bila semuanya tinggal di sekitar, nah, di sekitar masjid, nanti kontrakan pondok, ya belajar, datang untuk belajar. Kalau datang untuk sekedar numpang kontrak, nah, sekali lagi bukan tempatnya. Baik, itu nikmat. Sebagiannya apabila berangan-angan. Kemudian qala Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, wa min adwiyati riya al-fikru bi anna al-khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihi Allahu lahu wala ala dhairihi bima lam yaqdirhu Allahu ta'ala alayhi. Dan di antara obat untuk riya sekarang, tadi obat untuk ujub. Intinya kalau untuk mengobati ujub, ikhwani fillah, harus ingat semuanya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tambahan untuk mengingat, ikhwani fillah, apa yang mau kita banggakan. Membanggakan ilmu, lihat para salaf. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, kita tidak ada apa-apanya. Untuk apa ujub? Nah, untuk apa ujub? Membanggakan pemahaman. Tidak ada apa-apanya dengan para a'immah terdahulu, Imam Syafi'i, yang dikenal dengan pemahaman yang luar biasa. Tapi kefasihan, tidak ada bandingannya dengan na'am orang-orang terdahulu. Sehingga tidak pantas untuk seseorang apa membanggakan dirinya sama sekali. Itu juga hal yang harus banyak diingat. Ada orang-orang yang di atas kita dalam sisi ilmu, ikhwan fillah, sehingga tidak sombong. Kalau mungkin memandangnya dalam kondisi ini orang-orang yang apa di bawahnya, orang yang di bawahnya dari sisi ilmu, akan menimbulkan sebab sombong, ujub. Ini salah. Nah, ada perkara-perkara yang sifatnya dini, sifatnya agama. Nah, maka hendaknya apa? Melihat ke orang-orang yang di atasnya. Karena kita diperintahkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Wa min adwiyati riya al-fikru bi anna al-khalqa kullahum la yaqdiruna ala naf'ihi bima lam yaqdihi Allahu ta'ala. Lahu. Di antara obat untuk menghilangkan dia, yaitu apa? Memikirkan bahwa makhluk secara keseluruhan tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan untuknya. Wala 'ala dhairihi bima lam yaqdirhu Allah taala 'alaihi. Demikian pula, dan tidak ada makhluk pun yang mampu menimpakan kemadharatan. Dair lawan dari nafa. Tidak akan mampu menimpakan kemadharatan dengan apa-apa yang tidak Allah takdirkan atasnya. Falima yahbitu amaluhu, falima yahbitu amalahu wa yudhiru dinah. Lalu untuk apa dia menghapus amalannya sendiri dan memadharati agamanya. Wa yushghilu nafsahu bi mura'ati man la yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala dharra. Dan untuk apa pula dia menyibukkan jiwanya dengan apa? Dengan memikirkan seseorang yang tidak memiliki sesuatu pun kemanfaatan dan kemadharatan yang sifatnya hakiki. Pada hakikatnya tidak memiliki apa-apa manusia. Tidak mampu menimbangkan manfaat, tidak pula menimbangkan mudharat. Ma'an Allah Ta'ala yudli'uhum ala niyatih. Wa kumhi sariratihi kama sahabil hadith man sam'a sam'a Allahu bih wa man ra'aya ra'ayallahu bi, atau man ra'aya ra'ayallahu bi. Bersamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan afanillah niat-niatnya. Allah Maha tahu niat-niatannya dan apa dan buruknya hati-hatinya. Sebagaimana sahih dalam hadis, siapa saja yang memperdengarkan amalan-amalannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan perdengarkan kepada makhluk. Dan yang berbuat riya, maka juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perlihatkan kepada makhluk. Sehingga semakin terseret di dalam apa keburukan. Tayyib, barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wassalam walhamdulillah.